ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهدي فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها المسلمون إخوانا في الدين وأخواتي في الله Para hadirin sekalian dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga di dalam kesempatan yang kita berpuasa di siang hari ini, Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan satu kewajiban di antara beberapa kewajiban yang Allah bebankan kepada manusia. Dan kewajiban tersebut adalah kewajiban belajar ilmu agama. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tanda kebaikan bagi seseorang tatkala dia difahamkan agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda dalam hadis Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan orang tersebut di dalam agamanya. Sebagaimana maklum, yang namanya kefahaman di dalam agama adalah diraih dengan cara belajar ilmu agama. Oleh karena itu, akan menjadi ciri sebuah kebaikan tatkala orang cinta belajar ilmu agama. Sehingga kita berharap kepada Allahmu dan antum semuanya dan antunna sekalian yang duduk di majalis ini ataupun siapapun yang sampai kepada mereka suara ini dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama, mudah-mudahan mereka tergolong orang-orang yang akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus tatkala dilakukan di bulan Ramadan, yang di sana segala bentuk amaliah ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertemuan yang kita harapkan barokahnya ini, kita akan mengambil sedikit tema membacakan risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, yang mudah-mudahan risalah ini akan menjadi muqarrar panduan dalam pelajaran yang akan kami bawakan di dalam majalis ini. Ketahuilah risalah ini adalah terkait dengan darah yang keluar dari kaum wanita. Dikarenakan sudah merupakan sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, di mana kalangan Hawa, yaitu Banati Adam, putri-putri Bani Adam. Mereka adalah ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang kurang agamanya, disebabkan Allah timpakan kepada mereka adanya halangan untuk menghalangi beberapa kewajiban yang tidak bisa dilakukan tatkala mereka sedang terhalang, yaitu tatkala mereka mengalami haid ataupun nifas. Maka dengan demikian mereka diharamkan dari hal-hal seperti sholat ataupun juga siam ataupun juga melakukan tawaf di Baitullah bagi yang menganggap bahwasanya itu adalah syarat. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di samping juga di sana ada darah yang keluar dari kaum wanita yang dihukumi haram melakukan hal tersebut, namun ada juga darah yang keluar dari mereka namun tidak menjadikan gugur kewajibannya. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala bahwasanya darah yang keluar dari wanita, yakni farjil mar'ah, nah, ini ada empat macam. Yang pertama adalah damul haid, darah haid. Yang kedua damun nifas, darah nifas. Dan yang ketiga adalah damul istihadhah, darah yang namanya istihadhah. Dan yang keempat adalah damul fasad, darah yang rusak. Yang mana empat perkara ini secara global terbagi menjadi dua. Dua kelompok, yang pertama haid dan nifas, menghalangi orang yang mengalaminya, dilarang untuk sholat ataupun juga tawaf serta membaca Al-Quran dengan cara memegang mushaf, menurut pendapat yang rajih. Menurut pendapat yang rajih. Adapun yang kedua, dua yang kedua atau yang tiga dan empat, damul istihadhah dan dam fasad, tidaklah menggugurkan kewajiban sholat, tidaklah melarang mereka untuk melakukan tawaf fi baitillah. Hanya saja wajib bagi mereka untuk menjaga jangan sampai mengotori masjid. Barakallahu fikum. Tentunya saking pentingnya perkara ini, dikarenakan sebab bodohnya seorang wanita tidak mengetahui klasifikasi yang seperti ini, kadangkala mereka salah faham. Keluar darinya darah yang disebut istihadhah, menyangka itu haid, sehingga meninggalkan sholat sekian hari, sekian malam. Tentunya berbahaya yang seperti ini. Kenapa? Karena sholat dijadikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imaduddin, tiang dari agama ini. Yang beliau menyatakan faman tarokaha atau faman hadamaha hadamaddin, barang siapa yang merobohkan sholat, merobohkan agama. Sehingga bukanlah perkara yang sepele. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mempelajari tentang darah-darah yang keluar dari wanita tersebut serta hukum-hukumnya. Maka melalui majelis ini, dengan menggunakan kitab atau risalah yang diberi judul sama beliau, Risalatun Fiddimai At-Tabi'iyah Linnisa, risalah terkait dengan darah yang biasa keluar dari wanita, darah yang biasa keluar dari kaum wanita, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Di dalam kitab cetakan yang saya pegang sampai dengan 63 halaman, namun dalam bentuk cetakan yang lainnya hanya sekitar 30 sekian halaman, diperkecil hurufnya. Barangkali nanti yang menghendaki, karena mungkin kalau pas ngisi di sini kita akan menggunakan bantuan atau menggunakan mukarrar dengan kitab ini, karena saya rasa penting, ya, saya rasa penting untuk diketahui, ya, karena jarangnya dipelajari di kalangan para ummahat. Sementara ini adalah ilmu yang sangat penting bagi mereka. Sehingga barang siapa yang nanti ingin mengikutinya bisa menghubungi Abu Ubaid untuk bisa memfotokopikan risalah yang telah ana sampaikan kepada beliau. Barakallahu fikum. Ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam risalah yang beliau bawakan ini, beliau membuat beberapa pasal, yang pasal-pasal ini dengan bahasan tersendiri. Yang pertama, atau sekitar 7 pasal. Maka beliau menyatakan, wahadihi risalatun mujizah fima tad'ul haja ilaihi min bayani hadihi dima wa ahkamiha. Maka risalah ini merupakan risalah yang ringkas, yang mana kebutuhan yang mendesak sangat menuntut untuk kita menjelaskan tentang darah yang keluar dari wanita dan hukum-hukumnya. Karena terancam, kalau orang tidak tahu hukumnya, bisa jadi yang keluar istihadhah ternyata itu adalah disangka darah haid. Dia meninggalkan sholat. Ini ya, sampai dengan meninggalkan kewajiban demikian. Atau sebaliknya, ketika seorang tidak tahu itu darah haid, ternyata dia masih melakukan sholat. Maka ini juga berbahaya. Oleh karena itu, wajib untuk dipelajari oleh setiap wanita. Dan risalah ini tashtamilu alal fusulil atiyah, mencakup pasal-pasal berikut ini. Ada 8 pasal. Pasal yang pertama mengenai makna al-haid wa hikmatihi, makna haid dan hikmah adanya haid bagi wanita. Hikmahnya itu apa? Yang kedua mengenai pasal fi zamanil haid wa muddatihi, tentang waktu kapan terjadinya haid dan panjangnya, ya, atau sini jarak apa namanya? Ya, lamanya berapa? Lamanya terjadi haid berapa? Nah, ini demikian. Pasal yang ketiga, fitwari alal haid, beberapa kejadian-kejadian yang terjadi ketika haid, demikian. Kemudian yang keempat, hukum-hukum haid, fi ahkamil haid. Pasal yang kelima, fil istihadhah wa ahkamiha, mengenai pembahasan tentang istihadhah dan hukum-hukumnya. Pasal yang keenam, fi nifasi wa ahkamihi, tentang pembahasan tentang nifas dan hukum-hukumnya, yaitu terkait dengan wanita melahirkan ataupun mengalami miskram. Ya, ini demikian. Bagaimana perinciannya, hukumnya apa, nanti akan dibahas dalam pasal yang keenam. Pasal yang ketujuh, fisti'mal lima yamna'ul haidha aw yajlibuhu wa ma yamna'ul hamla aw yuskituhu, pembahasan mengenai perkara ataupun alat yang bisa digunakan untuk menghalangi haid atau bisa menjadikan wanita tersebut cepat haid. Sebaliknya, obat-obatan ataupun alat, nah ini demikian. Ataupun juga alat yang bisa menghalangi kehamilan atau yang bisa menjadikan gugurnya kandungan. Nanti akan dibahas dalam pembahasan yang ketujuh. Ternyata kaum muslimin, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah wa ahdikfillah rahimani wa rahimakumunallahu jami'an, setelah kita melihat secara global gambaran yang akan disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka nah, di sini beliau memaparkan bahwasanya kata beliau, fa inna dima'a allati tusibul mar'ah, sesungguhnya darah yang menimpa kaum wanita, keluarnya darah yang menimpa kepada kaum wanita, wahiyal haidu wal istihadatu wan nifas, yaitu haid, istihadah, dan nifas. Adapun darah fasad tadi yang keempat adalah darah yang keluarnya bukan di waktu haid ataupun nifas, tiba-tiba keluar darah. Yang demikian, minal umuril hamah allati tad'ul haja ilaiha bayanuha wa ma'rifatu ahkamiha, ini merupakan perkara-perkara yang sangat penting, yang mana kebutuhan manusia sangat menuntut untuk menjelaskan dan mengetahui hukum-hukumnya. wa tamyizil khata' minas shawabi min aqwali ahli ilmi fiha. Dan butuh pula di sana kebutuhannya amat sangat untuk dijelaskan dan diketahui sehingga bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari pendapat ahlul ilmi dalam perkara ini. Wa yakuna li'timadu fima yurja'u min dhalika aw yudha'ifu 'ala dhaw'i ma ja'a fil kitabi wa sunnah. Maka hendaknya pegangan yang kita jadikan sandaran untuk mengembalikan ataupun melemahkan pendapat satu dengan yang lainnya inilah dengan apa yang dibangun di atas cahaya yang datang dari Alkitab dan Sunnah. Karena inilah manhaj dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah Salafiyun. Manhaj mereka satu, yaitu senantiasa membangun dakwah di atas Kitab dan Sunnah. Di atas Kitab dan Sunnah. Mengikat manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah ciri khas dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tidak menyeru kepada individu tertentu ataupun kelompok tertentu, namun menyerunya kepada Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat yang mereka adalah salafun as-salih radhiyallahu anhum. Yang pertama, kenapa kok demikian harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah? Li'annahumal masdaranil asasiyan. Dikarenakan keduanya merupakan sumber yang pokok. Alladzani tubna alaihima ahkamullahi ta'ala, yang mana dibangun di atas keduanya hukum-hukum Allah allati ta'abbada biha ibaduhu wa kallafahum biha, yang mana para hamba Allah akan beribadah dengan hukum-hukum tersebut dan Allah berikan beban kepada mereka dengan hukum-hukum tadi dari Al-Quran dan Sunnah. Sumbernya diambil. Demikian pula kenapa kok kita harus bersandar kepada Alkitab dan Sunnah? Ini sebagai metodologi dalam setiap prinsip yang akan kita lakukan. Kenapa harus kepada Kitab dan Sunnah? Karena Alkitab, Al-Quran dan Sunnah merupakan dua sumber daripada sumber hukum-hukum Islam. Yang kita diperintahkan untuk beribadah dengan hukum-hukum tersebut. Sumbernya apa? Al-Quran dan Sunnah. Bukanlah sumbernya fulan, bukanlah alan. Bukanlah sumbernya surat kabar, bukan pula sekedar berita ya, yang tidak jelas ujung pangkalnya. Yang kedua, kenapa harus bersandar kepada Alkitab dan Sunnah? Li'anna fi'timadi 'alal kitabi wa sunnah tuma'ninatul qalbi wa insyirahu sadri wa tibin nafsi wa bara'atul dhimmah. Dikarenakan dengan berpegang teguh kepada Alkitab dan Sunnah, di sana didapatkan tuma'ninatul qalb. Tuma'ninah, ketenangan hati. Bombong sudah. Kenapa begini? Qala Allah Ta'ala Al-Quran, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sunnah. Tenang, yang diikuti sumber yang benar. Ya. Wansirahu sadri, dan juga longgar dadanya. Ini sudah tenang dadanya, longgar di dada. Watibin nafsi, dan tenang jiwanya. Jiwanya tenang. Wabara'atu zimmah, dan terbebasnya dari tanggung jawab. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah engkau mengikuti selain keduanya sebagai aulia, tempat berloyalitas untuk tolong-menolong. Qalila ma tadzakkarun, sedikit sekali engkau mengingatnya. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga ini, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah. Apa yang diturunkan? Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang kita ikuti sebagai bentuk nilai aulia, berloyalitas. Apa dasarnya? Al-Quran dan Sunnah. Kenapa engkau mau bergabung bersama dia? Karena inilah didasari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa ditinggalkan? Karena menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ketika seorang melihat di sana ada penyimpangan yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, masih dipertahankan ya, dan sudah nyata-nyata jauh penyimpangannya masih dipertahankan, berarti inilah yang namanya hizbi. Namanya hizbi, menentang kepada al-haq masih dipertahankan karena banyak jasa dan serat. Namun itulah yang namanya hizbi. Sehingga perbedaan antara ahli sunnah dan hizbiyah, di antara perbedaan yang paling nampak, ahli sunnah selalu menjadikan standar loyalitas kerjasama tolong menolong mereka dibangun di atas Alkitab dan sunnah. Adapun orang-orang hizbiyah, yang penting sudah bersatu. Walaupun menyelisihi. Ya. Ini demikian, barakallahu fikum. Ini yang paling nampak jelas. Sehingga wajib bagi kita untuk kembali kepada Alkitab dan sunnah dan bersandar kepada keduanya. Artinya bersandar di sini sebagai pijakan hukum. Pijakan hukum. Dan yang ketiga faedahnya, walianna ma adaha fa inna ma yahtajju lahu la yahtajju bihi. Dikarenakan selain Al-Quran dan sunnah, ini adalah yahtajju lahu, adalah dia itu dicari dalilnya, bukan dijadikan sebagai dalil. Selain Al-Quran dan sunnah, dicari dalilnya. Pas enggak maknanya? Kalau mereka ucapannya sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, maka diterima. Namun kalau tidak, ya ditolak, karena bukan hujjah. Sehingga Al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala tatkala berada di makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sambil menunjuk ke makamnya Nabi, kata beliau, kulluna yu'khad min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Kata beliau, masing-masing kita, berarti selain Al-Quran dan sunnah, bisa diterima ucapannya, bisa ditolak, kecuali penghuni kubur ini, menunjuk kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ucapan beliau sunnah. Adalah sunnah. Sumber daripada sumber apa hukum-hukum Islam. Sehingga di sini, selain Al-Quran, dan kenapa kok kita harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah? Dikarenakan selain Al-Quran dan sunnah, tidak lain adalah dicari dalilnya apa yang bisa cocok dengan dia. Bukan dijadikan sebagai dalil. Ya. Bukan dijadikan sebagai dalil. Sehingga jangan kita terus menentang adanya Al-Quran dan Sunnah hanya dengan alasan perkataan fulan ataupun alan. Maka Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma tatkala menyampaikan kepada para sahabat tentang bagaimana amaliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sunnah, maka mereka menjawab, walakin qala Abu Bakrin wa Umar, akan tetapi Abu Bakar dan Umar berkata demikian, lihatlah. Dibenturkan ucapan Nabi, sunnah beliau yang sahihah, dengan ucapan manusia terbaik setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Maka kata Abdullah bin Abbas, fa wallahi inni la akhsha an tunazzala alaikum hijaratun minas sama. Qultu qala Rasulullah wa qulta qala Abu Bakar wa Umar. Sungguh aku khawatir akan ditimpakan kepada kalian hujan batu dari langit. Aku katakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian bantah. Tapi kan Abu Bakar Umar mengatakan demikian. Paham di sini? Inilah prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Selalu menyandarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Sebab idla hujjata illa fi kalamillahi wa kalami rasulihi. Sebab tidak ada hujjah kecuali apa yang terdapat dalam firman Allah dan firman Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula wa kadzalika kalamu ahli ilmi minas sahabati alal qaulir rajih. Demikian pula yang bisa dijadikan hujjah adalah ucapan sahabat yang mulia menurut pendapat yang rajih. Karena di sana terjadi perselisihan. Apakah ucapan sahabat itu bisa dijadikan hujjah atau tidak? Yang benar bisa dijadikan hujjah dengan syarat. Dengan syarat diantaranya, yang pertama, la yukhaliful kitab wa sunnah, tidak menyelisihi Alkitab dan sunnah. Ini yang pertama. Kalau menyelisih Alkitab dan Sunnah, maka kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Yang kedua, wala yu'lam minhu man angkara ala qawlihi. Tidak diketahui ada satu sahabat pun yang mengingkari ucapan ataupun pendapat sahabat tadi. Maka ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, ini yang diterangkan oleh para ulama, yaitu bahwasanya ucapan para sahabat ini termasuk bagian hujjah, namun dengan syarat tidak menyelisihi Quran dan Sunnah, dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengetahui ucapan tersebut kemudian menyelisihinya. Ya. Sehingga di sini beliau menyatakan, fa in kana fil kitabi wa sunnah ma yukhalifuhu. Seandainya ada dalam Al-Quran dan Sunnah perkara yang menyelisih ucapan para sahabat tersebut, wajabal akhdu bima fil kitabi wa sunnah. Maka wajib kita mengambil apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Wa in aradahu qawlu sahabiyyin akhar. Kalau seandainya ditentang dengan ucapan sahabat yang lainnya, ya sahabat yang lainnya, maka talabat tarjiha bainal qawlaini. Maka ini menuntut untuk menguatkan salah satu dari dua pendapat tersebut. Ini dalam pembahasan fikih. Wa akhadha birrajih minhuma. Kemudian kita mengambil yang paling kuat di antara dua pendapat tersebut, ya. Kita tidak ingin memaparkan secara panjang lebar, ini sebagai kaidah saja. Jadi inilah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, adalah i'tibar dengan Al-Qur'an dan Sunnah serta ucapan para sahabat, pemahaman para sahabat. Namun yang ketiga, pemahaman para sahabat dengan apa namanya? Syarat. Syaratnya apa? Dua. Satu, tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tidak diselisihi, diingkari oleh para sahabat yang lainnya. Sehingga, hendaknya kita senang-senang untuk apa? Atau semangat untuk belajar. Karena dengan belajar kita akan mengetahui semakin luas dan semakin dalam, semakin gamblang pula yang namanya permasalahan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terlebih khusus dalam perkara fikih, banyak pendapat, banyak dalil mana yang pas dan sebagainya. Ini tidak cukup bagi kita terus berputus asa. Sudahlah, yang penting semuanya punya dalil, jadi keliru. Ya. Sudahlah, yang penting apa namanya? Kita menyatakan yang benar punya saya saja, tanpa mau dia itu melihat apakah dia itu di atas pendapat yang sahih ataupun pendapat yang dhaif. Yang demikian, ini juga keliru, berakibat akhirnya fanatisme dan seterusnya. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Syekh di sini menerangkan tentang prinsip-prinsipnya tadi. Namun beliau di sini tidak berbicara masalah banyak mengenai perselisihan. Kenapa demikian? Karena di awal mula beliau telah menyatakan ini ringkasan, menumpat ucapan yang ringkas, sehingga bukanlah mutawalat. Bukanlah perkara yang muwassaat, yaitu yang meluas sehingga bisa membawakan perselisihan. Hanya saja di sini kadang dengan tariqil isyarah, dengan jalan isyarah, atau disinggung namun sedikit banget. Ya. Kita masuk pada pasal yang pertama. Mengenai apa? Mengenai makna haid dan hikmahnya. Diterangkan oleh beliau, al-haidu sailanu syai'i wajaroyanuhu. Yang namanya haid adalah mengalirnya sesuatu dan berjalannya. Itu namanya haid. Sesuatu yang mengalir dan berjalan, namanya haid. Ya. Secara bahasa, secara pengertian syariat, yang di situ menghalangi seseorang dari sholat ataupun amalia yang disyaratkan padanya toharah, adalah damun, merupakan damun. Yahdusu lil unsa bimuktadat tabi'ah biduni sababin fi awqatin ma'lumah. Yaitu merupakan darah yang terjadi pada kaum wanita, disebabkan karena konsekuensi tabiat seseorang, ya, karena memang tuntutan tabiat, tuntutan tabiat tanpa ada sebab, dan terjadinya pada waktu yang telah diketahui. Waktu yang diketahui, ucapan beliau bimuktada apa di sini darah yang terjadi pada kaum wanita dengan sebab tuntutan tabiat keluar daripadanya sesuatu yang karena kecelakaan. Kecelakaan. Berarti ini bukan haid. Seperti apa misalnya? Tiba-tiba dia hamil. Kebentur. Keluar darahnya. Ya. Berarti bukan haid karena ini kecelakaan. Bukan karena tuntutan memang dari apa namanya fisiknya bukan ini ya. Kemudian biduni sababin, tadi ada sebab. Tadi tanpa sebab, ya kalau ada sebab tadi kecelakaan dan sebagainya. Fi auqatin ma'lumatin, ada waktu yang diketahui. Keluar daripadanya darah istihadhah, tidak diketahui. Batasannya berapa? Dulu adalah Ummu Habibah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istihadhat sab'a sinin, keluar darahnya terus-menerus sepanjang 7 tahun. Ya wailah, bagaimana ini? Namun para sahabat tidak malu bertanya ilmu agama. Bertanya kepada Nabi, "Afa atrukis shalah?" Berarti aku tidak perlu sholat ya Nabi ya, karena keluar darahnya terus. La, kata Nabi, tidak. Innama dzalika irkun, tidak lain itu adalah karena adanya apa? Luka di dalam irak, di dalam rahim sana. Sehingga menjadikan dia keluar darahnya terus. Nah, sehingga di sinilah kita perlunya belajar, ya. Maka hendaknya dia melakukan sholat. Namun bagaimana caranya? Nah, ini nanti yang akan dibahas dalam kitab ini, dalam bab-bab berikutnya. Di sini ucapan beliau darah yang terjadi pada kaum wanita, berarti keluar daripada kaum laki-laki, ya. Dengan tuntutan tabiat keluar tanpa sebab, keluar daripadanya yang kalau memang dengan ada sebab. Operasi mungkin ataupun juga kecelakaan mungkin dan seterusnya. Fi auqatin ma'lumah, keluar daripadanya darah istihadhah. Darah istihadhah. Ini keluar tidak diketahui waktunya kapan. Nah, ini tidak diketahui. Fa huwa damu tabi'i laisa lahu sababun min maradin au jurhin au suqutin au wiladah. Ya. Yaitu darah haid merupakan darah yang tidak ada sebabnya. Baik itu sebab karena sakit ataupun terluka atau jatuh, keguguran ataupun juga melahirkan. Keguguran atau melahirkan. Wa bima annahu damu tabi'i, dan dengan pernyataan bahwasanya ini adalah darah yang biasa menurut tabiat seorang wanita, namun apa yakhtalifu bihasabi halil unsa wa bi'atiha wa jawbiha. Ternyata kejadiannya berbeda-beda. Masa dan waktunya berbeda-beda di antara kaum wanita sesuai dengan keadaan wanita tersebut, subur tidak subur, produktif tidak produktif, lain demikian ya, lain demikian, ataupun bi'ahnya, lingkungan tempat dia tinggal, lingkungan yang masya Allah sehat ataupun tidak sehat, lain demikian, ataupun juga jawiha, cuaca yang dia berada di, iklim yang ada di sekitarnya, ini demikian. Ini berbeda-beda, sehingga jangan heran kalau didapatkan kakak adik haidnya berbeda. Kakaknya 7 hari, adiknya cuma 3 hari. Padahal umurnya 1 pekan, misalnya gitu ya. Yang sesuai, oh ternyata salah satunya, kadang demikian. Nah, padahal ini, lebih-lebih kalau selain saudara, berbeda-beda. Ada yang lebih para ulama, nanti akan dibahas. Minimal berapa, maksimal berapa, nanti akan dibahas. Nah, di sini. Ini demikian. Walidzalika takhtalifu fihi nisa'u ikhtilafan mutabayyinan zahira. Oleh karena itu terjadilah perbedaan di antara kaum wanita tentang waktu lama haidnya dengan perbedaan yang sangat nampak lagi jelas. Yang sangat nampak lagi jelas. Berbeda-beda, ya. Mungkin karena kita taunya istri, ya istri kita. Namun kalau dipelajari ternyata berbeda-beda. Walaupun kakak adik, kadang beda-beda. Masa haidnya, masa nifasnya berbeda-beda kadang demikian. Tergantung kondisi keadaan masing-masing individu. Ini tentang haid. Kemudian hikmah, kenapa Allah menjadikan adanya di dalam kaum wanita mengalami haid? Wal hikmatu fihi annahu lamma kanatil janinu fi batni ummihi la yumkinu an yataghadza bima yataghadza bihi man kana kharijal batni. dan hikmah terjadinya haid, bahwasanya tatkala janin, yaitu bayi yang masih dalam kandungan, tatkala janin berada di perut ibunya dan tidak mungkin baginya untuk bisa menikmati makanan sebagaimana orang yang di luar perut, di luar kandungan bisa menikmati makan ya tanawa langsung sendiri, walaupun masih bayi disuapin ataupun di tetek sama ibunya langsung bisa. Ini demikian ya. Nah, ini kalau di dalam tidak bisa memasukkan ke dalam mulutnya ya, karena masih di dalam perut, maka wala yumkinu li arhamil khalqi bihi an yusila ilaihi syai'an minal ghada, dan tidak mungkin pula dilakukan oleh orang yang paling sayang terhadap apa, makhluk yang lainnya ya, orang yang memiliki sifat paling rahmah ini tidak mampu juga untuk memberikan asupan makan kepada si anak secara langsung, bayi di janin tersebut. Maka wahina idzin ja'alallahu ta'ala fil unsa ifrazat damawiyah, maka ketika itu Allah jadikan di dalam kaum wanita ada ifrazat di sana, virus-virus ataupun juga di sana maksudnya amba yang bermanfaat sini ya, yang tercampur dengan darah yataghadza bihal janin, yang bisa menjadi sari-sari makanan bagi janin yang ada fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, biduni hajatin ila aklin wa hatmin, dan tadia si janin tersebut membutuhkan kepada makan dengan mulut ataupun dengan hatmin, dengan alat pencernaan, dengan pencernaan tidak butuh. Tanfudu ila jismihi min tariqis surrah, yang mana bisa sampai kepada, bisa menguatkan badan bisa sampai sari-sari tersebut kepada si janin tersebut min tariqis surrah, dari jalur pusar, makanya ke plasenta itu ya. Ini demikian. Nah, ini demikian. Haitsu yatakhallalu damu urukuhu wa fayataghadda bihi. Itu tatkala darah ini terus mengalirkan ke sana, uruknya, uratnya ini bisa ngalir ke plasenta si anak tadi, apa namanya? Pusar si anak janin tadi, maka dia itu mulailah makan dari situ. Mendapatkan sari makanan dari situ. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sebaik-baik yang mencipta. Ini sebaik-baik sang pencipta. Ini demikian. Fahadihi al-hikmah fi hadzal haid. Inilah hikmah di dalam haid. Yaitu apa? Yaitu haid tersebut sesungguhnya adalah sari-sari makanan. Virus-virus yang ada di darah yang merupakan virus jinak ataupun amuba demikian, yang bisa dijadikan makanan bagi si anak. Tatkala tidak ada janin, maka kalau dia mengendap menjadi berbahaya bagi si wanita. Oleh karena itu Allah keluarkan dengan namanya haid. Dan namanya haid. Lidzalika, oleh karena itu, idza hamalatil mar'ah, kalau wanita mengandung, in qata'al haidu anha, dia tidak mengalami haid. Kenapa demikian? Karena darah yang keluar tadi yang merupakan sari-sari makanan dikonsumsi oleh janinnya melalui jalur plasenta tadi. Fala tahidu illa nadiron, maka dia tidak lagi haid kecuali jarang sekali. Itu pun mungkin di kalangan kaum wanita dari sekian ratus cuma satu. Yang demikiannya tidak semua wanita mengalami haid ketika hamil. Sehingga sebagian ulama mengkategorikan darahnya itu, mereka tidak berpendapat haid, darahnya darah fasid, darah yang rusak, kata mereka sebagiannya. Terjadi khilaf nanti ya. Demikian. Wa kadzalikal muradi yaqillu min tahidu minhunna, demikian juga ibu menyusui ini sangat jarang untuk mengalami haid. La siyama fi awali zamanil irdha, lebih-lebih di awal-awal menyusui ini tidak mengalami haid. Sehingga kadangkala ada orang wanita yang sempurna 2 tahun menyusui, terus tiba-tiba haid di 2 tahun itu, disapih baru haid. Ada yang lama dia menyusui namun di awalnya terputus haidnya. Yang jelas keadaan wanita berbeda-beda. Ada yang 6 bulan baru keluar haid, ada yang mungkin lebih cepat. Nah, ini demikian. Ini tentang haid tadi. Kemudian waktu terjadinya haid, pasal yang kedua. Waktu terjadinya dan masa lamanya, ya. Diterangkan oleh Syekh Nusalah Al-Thaymin, al-kalamu fi hadzal fasli fi maqamaini. Pembicaraan dalam pasal ini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, fi sinil ladzi yata'atta fihil haid. Umur yang memungkinkan orang tersebut mengalami haid. Umur yang memungkinkan bagi wanita mengalami haid. Terjadi perselisihan di antara para ulama tentang umur mengalami haid. Namun beliau di sini menerangkan fasinul ladzi yaghlibu fihil haid, dan umur yang mayoritasnya dialami oleh kaum wanita terjadi haid padanya adalah huwa ma baina isnatai asyarata sanatan ila khamsina sana, yaitu berkisar antara umur 12 sampai dengan 50 tahun. Ini mayoritas terjadinya antara 12 sampai 50 tahun. Ya. Ini warubbama hadatil unsa qabla dzalika. Namun kadangkala ada di sana anak perempuan haid sebelum umur 12 tahun. Sebelum umur 12 tahun. Dan juga au ba'dahu, atau juga kadangkala sudah 50 tahun lebih masih juga keluar darah haid. Ini kata beliau bihasabi haliha wa bi'atiha wa jawiha, berbeda-beda disebabkan karena keadaan si wanita tersebut ataupun lingkungan serta iklim yang dia berada padanya. Ini sebab perbedaannya. Sehingga tidak bisa diterapkan positif 7 hari. Sehingga kalau 12 tahun, kalau belum 12 tahun keluar darah berarti bukan haid, tidak. Ya. Namun yang jadi patokan keluarnya darah tanpa sebab. Terjatuh tidak. Operasi enggak, ya. Melahirkan juga bukan. Ini berarti apa? Ya haid, seperti ya, haid di situ. Nah, ini demikian. Ini walaupun kadang-kadang terjadinya pada umur 9 tahun. 9 tahun memungkinkan haid, memungkinkan, ya. Kenapa? Karena kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, wajadtu imra'atan yamaniyatan ihda wa 20 sanatan wa hiya jaddah. Aku mendapatkan di negeri Yaman ada seorang wanita umurnya 21 tahun sudah menjadi nenek. Sudah menjadi nenek 21 tahun. Bagaimana itu, kata beliau? Diterangkan, adalah si nenek tadi ketika umur 9 tahun mengalami haid. Kemudian dinikahi dan didatangi mengalami hamil, kemudian melahirkan, dan anaknya pun umur 9 tahun demikian, perempuan mengalami haid dan dinikahi menjadi punya anak. Jadi dia 21 tahun sudah jadi nenek. Sehingga di sini barakallahu fikum ikhwanuddin wa hadifillah, kalau begitu kita harus jeli memperhatikan anak-anak kita, terutama yang wanita. Jangan terus disepelekan, lah masih kecil. Enggak, ya. Lihatlah salaf. Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah umur 6 tahun. Hanya saja terjadi dukhul, inilah umur 9 tahun. Ya. Sehingga di sini dikala ternyata adanya di sana pendahulu yang mendahului kita, mereka itu menjadikan adanya pernikahan di waktu kecil, maknanya kita jangan terus menyepelekan. Ah, biarlah masih kecil, tidak. Karena memungkinkan untuk terjatuh juga kepada dosa-dosa. Ini barakallahu fikum. Sehingga di sini demikian. Kembali ke sini, bahwasanya wanita itu berbeda-beda. Terus batas minimalnya kalau begitu berapa? Kata beliau, waqad ikhtalafal ulama rahimahumullah, telah terjadi perbedaan di antara kaum di pekanangan para ulama rahimahumullah. Hal lisinnil ladzi yata'atta fihil haidu haddun muayyanun? Bihaitsu la tahidul unsa qablahu wala ba'dah, apakah di sana ada umur tertentu, batasan umur tertentu dalam perkara haid, sebagaimana orang tersebut tidaklah akan dianggap haid, ya, sebelum batasan umur tadi, dan juga sudah tidak dianggap sebagai haid kalau sudah melewati umur yang dibatasi tadi. Maka kata beliau, wa anna ma yata ma yatiha qabla nam, sini kata beliau, wa ma, sehingga sini atau tadi Demikian sehingga juga konsekuensi yang lainnya, wa anna ma yatiha qablahu aw ba'dahu fahuwa damun fasad la haid, ya, atau la haidun. Di sini sehingga seandainya ada darah yang keluar sebelum batasan umur tadi atau di luar batasan tadi, ini bukanlah dianggap bukanlah darah haid, namun sekedar darah fasid, darah yang rusak, ya, bukan haid. Demikian. Ada enggak yang seperti ini? Ini para ulama ikhtalafal ulama fi dzalik. Para ulama berselisih. Qala Ad-Darimi, Al-Imam Ad-Darimi mengatakan setelah menyebutkan khilafiyat yang ada, maka beliau menyimpulkan, wa kullu hadza indi khata. Semua pendapat ini yang menyatakan minimal 15 tahun, yang mengatakan minimal 12 tahun, minimal 9 tahun. Ya. Yang mengatakan maksimal 40 tahun, maksimal 42, maksimal kalau sudah masih produktif dan sebagainya, ya. Ini semua kata beliau, semuanya pendapatnya khata, keliru. Kenapa? Li'annal marja'a fi jami'i dzalika ilal wujud. Dikarenakan marja' yang menjadi patokan perkara haid atau tidak adalah dengan adanya darah. Dengan adanya darah, ya. Fabi ayyi qadrin wujida fi ayyi halin wa sinnin wajaba ja'luhu haidan. Maka seandainya didapatkan, walaupun kadar seberapapun kadarnya, sedikit ataupun banyak, ya, dalam keadaan apapun orangnya, apakah sudah apakah ketika dia itu masih remaja atau sudah tua, aw wasinin ataupun umurnya juga, wajib ja'luhu haidan, maka wajib menjadikan kalau dia masih keluar darah, maka kita katakan masih haid, keluar darah tanpa sebab. Sebab keluar darahnya ini apa? Ya haid. Nah itu. Nah, nanti demikian, ya. Wallahu a'lamu bisawab, kata beliau, wallahu a'lam bisawab. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab, jilid yang pertama halaman 386. Maka Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin menyatakan, hadzal ladzi qalahu Darimi, yang diucapkan oleh Darimi ini, huwa shawab, ini yang benar. Dan ini merupakan ikhtiar pilihan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sehingga famata ra'atil unsa hal haidha fahiya haidun. Maka kapanpun seorang wanita melihat adanya darah haid keluar dari farjinya, maka dia dihukumi sebagai seorang yang haid. Wa in kana duna tis'i sinin, walaupun di bawah 9 tahun. Walaupun di bawah 9 tahun. Ya. Walau kana duna tis'i sinin aw fawqa khamsina sanatan, ataupun sudah melewati 50 tahun, ya. Jadi jangan dianggaplah sudah tua kok, saya sudah umurnya 45 kan enggak apa-apa, Ya, ini sedang puasa, saya ngerem-ngerem, ya. Maksudnya jangan anulah, tetap hati-hati. Jangan terus beranggapan yang tua itu tidak membawa fitnah, tetap membawa fitnah, ya. Karena ternyata didapatkan ada sebagian wanita masih mengalami haid umurnya lebih dari 50 tahun. Pernah datang seorang ibu, ya, yang anaknya itu sudah lebih tua daripada saya. Yang pas sebaya main dengan saya itu anak nomor 1, 2, 3. Nomor 3 itu datang, ya, umurnya sudah di atas 50 tahun. Kok saya masih keluar darah gini, ya, padahal adik-adik saya sudah enggak dan sebagainya. Yaitu haid. Menunjukkan di sini di atas 50 tahun masih bisa mengalami haid. Ya. Ini subhanallah. Artinya demikian, ya. Sehingga jangan sampai kita meremehkan. Jangan sampai kita meremehkan. Padahal mungkin anaknya dia yang paling besar sudah kepala 40 tahun, gitu, ya. 40 tahun, taruhlah kalau ibunya nikahnya 15 tahun, berarti berapa? 55. Masih mengalami haid. Nah itu. Dengan jumlah yang tidak berubah dari yang dulu sebelumnya. Nah itu. Ini subhanallah, ya, artinya di sini betul kata Syekh. Walaupun di atas 50 tahun. Wa dzalika liana ahkamal haidi, ini kenapa demikian kok kita katakan masih haid? Ini kuncinya di sini. Wa dzalika, yang demikian itu, lianna ahkamal haidi, dikarenakan hukum haid ini, menghukumi sesuatu haid atau tidak, Allaqahallahu ta'ala wa rasuluhu ala wujudihi. Allah mengkaitkan, Allah dan Rasulnya mengkaitkan hukumnya kalau didapatkan darah. Adanya darah keluar dari farji wanita tanpa adanya sebab. Tanpa adanya sebab. Maka ini adalah haid. Sehingga kalau masih didapatkan, ya sudah berarti haid. Walam yuhadidillahu wa rasuluhu lidhalika sinnan mu'ayyanan. Dan Allah dan Rasulnya tidak membatasi umur tertentu. Tidak disebutkan dalam Al-Quran umurnya. Dalam sunnah juga tidak. Ya. Sehingga dengan demikian, watahdidu bisinin mu'ayyan yahtaju ila dalilin. Ya. Minal kitabi awis sunnah. Oleh karena itu, seandainya kita mau membatasi umur tertentu, 12 sampai dengan 45 atau 29 sampai dengan 50 itu haid. Kalau di luar itu berarti bukan haid. Membatasi yang seperti ini kata Syekh, yahtaju ila dalil. Ini butuh kepada dalil yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Namun ternyata wala dalila fi dzalik. Tidak didapatkan adanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, di awal beliau menyatakan sumber hukum Islam apa? Al-Quran dan Sunnah. Sehingga di sini, ini umur minimal dan maksimal terjadinya haid. Kemudian umur waktu terjadinya haid ini kapan? Ya, selama berapa? Ya, wanita mengalami haid itu berapa hari? Kadarnya, kadar mengalami haid ini berapa hari? Kata beliau, waqad ikhtalafa fihi al-ulama ikhtilafan katsira. Ya. Ulama telah berselisih dalam pendapat ini dengan perselisihan perbedaan pendapat yang banyak. Ala nahwi sitati aqwalin aw sab'ah, sampai dengan ada 6 atau 7 pendapat. 6 atau 7 pendapat. Qala Ibnu al-Mundhir, Ibnu al-Mundhir mengatakan wa qala ta'ifah laisa li aqallil haydi wala li aktsarihi haddun bil ayyam. Ibnu al-Mundhir mengatakan sebagian sekelompok ulama menyatakan tidak ada batasan waktu hitungan hari untuk minimal ataupun maksimalnya, tidak ada batasannya. Maka kata Syekh Ibnu Shalih Utsaimin mengomentari ucapan beliau ini, qultu, aku katakan hadzal qaul ka qauli ad-Darimi as-sabiq. Maka ucapan ini persis seperti ucapannya ad-Darimi sebelumnya. Batasan minimal usia haid tidak ada batasannya. Demikian pula kadar lamanya haid tidak ada batasannya. Wa hadza aidha ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa huwa shawabu, dan itulah yang benar. Yang benar tidak ada batasannya. Kenapa? Li'annahu yadullu 'alaihil kitab wa sunnah wal i'tibar. Dikarenakan hal tersebut ditunjukkan Al-Qur'an dan sunnah. Tidak membatasi. Ya. Hanya saja Allah mengatakan salasata quru, kalau sudah selesai tiga kali haid. Ya, bagi orang wanita yang mengalami iddah, salasata quru, ya, dicerai oleh suaminya, iddahnya kapan? Salasata quru, tiga kali haid. Suci dari haid. Sucinya kapan? Tidak dikatakan. Kalau sudah seminggu, tidak ada, ya. Sehingga di sini ketika Allah mengglobalkan seperti ini. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan di sana batasannya, maka inilah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah wal i'tibar, dan yang dipegang, ya, menjadi ukuran. Tidak ada ukuran yang tertentu. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil yang banyak dari Al-Qur'an, dari Sunnah, di sini dari takdirat wa tafsilat, ya, di sini secara pengiraan ataupun juga secara perincian, ya, beliau panjang ini dalilnya. Empat, yang keempat dalil secara kias. Yang kelima dalil tentang yang menyatakan ada batasan sini, ternyata mereka juga terjadi perselisihan-perselisihan. Loh, ternyata ini terjadi, oh karena begini. Lah, ada alasan lagi. Ini sehingga di sini tidak muntabit. Bukan baku dengan demikian. Sehingga jelas kata beliau bahwasanya annahu la hadda li aqalli haidi wala li aktsarihi wa annahu al-qaulur rajih. Kalau begitu, tidak ada batasan tentang minimal ataupun maksimalnya haid. 3 hari, 7 hari ataupun yang lainnya, dan inilah pendapat yang rajih. Yang jadi patokan, ya, yang jadi patokan adalah adanya darah ataupun tidak. Sehingga kata beliau, fa'lam anna kullama ra'athul mar'ah, maka ketahuilah bahwasanya setiap kali seorang wanita melihat mindamit tabi'i, keluar dari farjinya darah tabi'i, darah yang biasa. Laisa lahu sababun min jurhin aw nahwihi. Tidak ada sebab sebelumnya terluka atau yang semisalnya. Fahuwa damul haid, maka ini adalah darah haid. Min ghairi takdirin bizaman, min ghairi takdiri bitakdirin bizamanin aw sinnin. Tanpa ada batasan waktu ataupun juga usia. Ya. Illa kecuali ayyakuna mustamirran alal mar'ah. Kecuali kalau terus menerus keluar. Ya, wanita keluar terus, enggak berhenti-berhenti. La yang qati'u abada, tidak berhenti selama-lamanya. Aw yang qati'u mudatan yasirah, atau dia berhenti sesaat, tiba-tiba keluar lagi. Kalyaum berhenti sehari, dua hari, dalam satu bulan tiba-tiba keluar darah lagi. Nah, ini berarti ini memungkinkan adanya luka di rahimnya, ya. Maka fayakunu istihadatan, maka jadinya itu istihadah. Ya. Wa sayati insyaallah taala bayanul istihadah wa ahkamuhu. Wa ahkamuha, dan akan datang insyaallah pembahasan istihadah dan hukum-hukumnya. Ini kaum muslimin, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyakun. Kita meringkas apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sehingga mengenai enam orang, ya. Ini kalau keluar darah haidnya adalah tidak ada batasan waktu tertentu, dan juga tidak ada batasan umur tertentu. Itu pendapat yang rajih. Nah, maka di sini Syekhul Islam memberikan kepada kita kaidah untuk membedakan. Diterangkan di dalam fatwa beliau, dalam nah, beliau menyatakan, Syekhul Islam ini menyatakan di dalam risalah fil asma'il lati 'allaqa syari'u al-ahkam biha, yaitu beliau menyatakan di halaman yang ke-36, wal aslu fi kulli ma yakhruju minar rahimi annahu haid. Asal darah yang keluar dari rahim ini dihukumi sebagai haid, hatta yakuma dalilun ala annahu istihadatan, sehingga tegak yang namanya dalil yang bisa menyatakan itu adalah istihadah. Di antara dalilnya, misalnya seorang wanita sudah punya rutinitas 7 hari sebagai misal. Tiba-tiba kali ini kok berlangsung terus menerus sampai 21 hari. Ini. Di antara dalil yang lainnya adanya perbedaan sifat. Kalau darah haid kental kehitam-hitaman lagi bau. Baunya tidak enak, menyengat. Adapun sekarang sudah mulai encer. Warnanya bukan lagi kental, hitam. Dan baunya amis darah biasa. Ini dalil. Berarti istihadah. Ini demikian. Di antara dalil-dalilnya. Ya, sehingga tidaklah kita hukumi sebagai istihadah kecuali kalau sudah tegak dalil. Maka yang susah sekarang orang yang baru pemula. Kok tiba-tiba sebulan ya dur ada ya demikian. Maka ini bagaimana? Maka yang seperti ini sebagian ulama maka dikiaskan dengan ibunya atau saudara-saudara perempuannya yang satu kandung. Bagaimana adat mereka, kebiasaannya? Oh, ibunya ternyata biasanya dia 10 hari. Kalau begitu yang lewat dari itu istihadah. Karena belum bisa membedakan. Karena belum bisa mengetahui hari haidnya dia itu berapa hari biasanya. Nah, sehingga di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah adatnya seorang wanita. Dan ini sebelum masuk pembahasan. Di sana para ulama ketika ditanya, boleh enggak seorang wanita mengkonsumsi pil penahan haid ataupun juga penahan hamil dan sebagainya? Maka kata mereka, ya, misalnya untuk sekedar bulan puasa, ini sekedar bulan puasa, kita tidak belum luas dulu ya, sekedar bulan puasa biar tidak dihutang, boleh enggak? Jawaban mereka, kalau dengan pertimbangan dari dokter dan tidak membahayakan, boleh. Boleh. Namun ternyata efek sampingnya merubah siklus yang biasanya sehingga terjadinya adanya orang haid tidak teratur. Ini diantaranya sebab demikian. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam suatu fatwanya, itu juga akibat dari adanya alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi, efek-efek samping yang ditimbulkan. Nah, ini demikian sehingga di sini tadi kita katakan kalau ada dalil, namun dalil tersebut dengan adanya yang unsur-unsur yang bisa menyebabkan rubah, bisa rubah juga. Tadi bisa rubah. Sehingga kita harus bisa membedakan mana darah haid, mana bukan haid. Dan itu para wanita lebih berpengalaman. Lebih berpengalaman. Ini yang mudah kita sampaikan ya. Di sini 6 bahwasanya, di sini kembali lagi Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwasanya hadal qaul, ya kita akhiri, hadal qaul kama annahu wa rajih. Maka ini ucapan yang rajih. Bahwasanya tidak ada batasan waktu bagi haid, ya. Dan ini akrab fahman wa idrakan wa isar amalan wa tatbiqo. Dan ini adalah yang mudah dan lebih dekat kepada pemahaman yang benar dan juga bisa diketahui oleh manusia, serta lebih mudah untuk mengamalkan dan mempraktekannya. Ada darah sudah, berarti haid. Tidak ada darah berarti haid. Ya, ini lebih mudah. Wah, katanya 7 hari. Kok saya 3 hari sudah berhenti ya? Ini bagaimana? Berarti saya tidak normal loh? Bagaimana? Kita katakan Anda normal. Anda normal karena itulah keadaan Anda diciptakan oleh Allah memiliki siklus haid 3 hari. Ini demikian. Jadi tidak ada patokan harus sekian, tidak ada. Ya, ini umurnya juga tidak ada. Ya, dan inilah yang menunjukkan bahwasanya agama Islam ini mudah. Ma ja'alallahu 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidaklah menjadikan bagimu di dalam agama ini sesuatu yang berat. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Dengan diketahui tanpa harus sekolah tinggi-tinggi juga tahu kan? Haid enggak? Haid ini. Bahkan kadang orang yang sekolahnya tinggi tidak pernah belajar ilmu haid, enggak tahu haid itu kayak apa sih? Dia istihadhah akhirnya tidak sholat, tidak puasa. Alasannya saya masih keluar darah. Nah, karena tidak belajar istihadhah dan juga haid. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk lebih perhatian terhadap perkara yang bisa menjadikan baik agama kita dan lurus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang nanti dituntut di hari setelah kita meninggal. Di hari setelah kita meninggal. Nah, ini lebih kita utamakan daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau memang belum fardu atas kita. Ini demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaallah kita akan meneruskan pada waktu yang Allah mudahkan bagi kita untuk bisa meneruskannya kembali. Ini sebagai singkat. Dan di sana ada sesungguhnya di sana pembahasan haidnya orang yang hamil. Itu bagaimana? Ya, ini tidak sempat karena waktu memang sudah mepet ya. Tidak mungkin meneruskannya nanti malah ketabrak zuhur. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa salim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada banyak kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.